Aku tak melihat wajah hatimu. Tidak terjadi ada walaupun juga seperti aku tak terjadi juga untukku. Sponsor proper, thank you banget.